Apakah benar ada larangan tidur dengan telungkup, ya, atau tidur telungkup dengan maksud hajah tertentu, atau berbaring dengan telungkup ketika hendak belajar, membaca dan lain-lainnya. Masyaallah rahimakumullah, asalkum tidak diperbolehkan tidur dalam keadaan telungkup tengkurap. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat tidur dalam keadaan seperti itu diingkari, lalu kemudian beliau mengatakan, "Hadhihi dij'atun yughdhibuha Allah." Ini adalah merupakan cara tidur yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, "Hadhihi dij'atun la yuhibbuha Allah." Ini adalah cara tidur yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka asal hukumnya kan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang ada hajat tertentu, ya, nah, yang dia butuh untuk hal tersebut, misalnya pengobatan, ya, pengobatan atau yang semisalnya, atau mungkin misalnya dia butuh untuk dipijat, ya, kemudian dia caranya harus tengkurap, maka tidak mengapa, karena ada hajat. Nah, tapi kalau hanya sekedar seorang memungkinkan, ya, dengan cara yang lain, maka menghindari cara yang seperti ini, dikhawatirkan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah,